Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan yang ketiga, tadi ada sebagian ikhwan yang menyampaikan ada kesalahan di tulisan Arabnya ya, penyebutan Yahya ibnu Bukair, tapi tertulis di situ Yahya bin Katsir. Memang saya periksa di Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah, di matannya tertulis Yahya bin Katsir. Di catatan kaki dikatakan tadinya tertulis Yahya bin Bukair, tapi diperbaiki oleh si pentahqiq. Tapi perbaikannya perlu diperbaiki. Dan yang benarnya Yahya bin Bukair. Nah itu sudah benar di terjemahan, Yahya bin Bukair. Hanya saya di Arabnya kita belum perbaiki. Diperbaiki sendiri ya. Di halaman 92. Baik. Kemudian kita ke halaman 100. Pembahasan yang ketiga, keyakinan seputar takdir. Berkata Al-Bukhari rahimahullahu taala, "Wa annal khaira wasyarra biqadarin." Liqaulihi, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq," wa liqaulihi, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun," wa liqaulihi, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Ini pembahasan-pembahasan seputar takdir. Saya poinkan tiga pembahasan ya. Yang pertama, keimanan kepada takdir. Yang kedua, seluruh kebaikan dan kejelekan terjadi berdasarkan takdir. Yang ketiga, beberapa dalil tentang keimanan kepada takdir. Iya. Kata Bukhari, "Wa annal khaira wasyarra biqadarin." Sungguhnya kebaikan dan kejelekan adalah berdasarkan takdir. Keimanan kepada takdir salah satu rukun dari rukun iman. Penegasannya dan wajiban beriman tentangnya dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan para ulama. Dari Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Dan Allah berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan kami menciptakan segala sesuatu, kemudian dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Iya. Dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat penegasan hal tersebut. Kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu dengan takdir. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Hanya saja para ulama ahli sunnah menjelaskan bahwa keimanan kepada takdir itu dibangun di atas 7 pondasi. Yang pertama adalah mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Karena Allah mensifatkan dirinya, "Wallahu bikulli syai'in 'alim." Allah Maha tahu segala sesuatu. Ta'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilman. Supaya kalian tahu bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Iya. Maka segala yang ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha tahu apa yang telah terjadi. Dan Allah maha tahu apa yang sedang terjadi. Dan Allah maha tahu apa yang akan terjadi. Bahkan Allah maha tahu segala yang tidak akan terjadi. Segala yang mustahil terjadi. Andai kata yang mustahil terjadi, bagaimana terjadinya, Allah juga mengetahuinya. Iya. Ini bantahan terhadap orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah ekstrim, dulu mereka mengatakan al-amru uluh. Kalau sesuatu itu baru terjadi, Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Dan ini orang-orang mengingkari ilmu Allah. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan ulama kafirnya Qadariyah jenis ini yang mengingkari ilmu Allah. Karena ilmu Allah maha luas. Iya. Allah maha tahu segala sesuatu. Bahkan yang mustahil terjadi juga Allah tahu. Andai kata yang mustahil terjadi ini terjadi, bagaimana terjadinya? Juga Allah mengetahuinya. Juga Allah mengetahuinya. Itu ada beberapa ayat ya dalam Al-Quran menunjukkannya. Di antaranya ayat di surah At-Taubah. Ketika disebutkan kaum munafikin, mereka tidak ikut berperang. Sudah Allah tetapkan bahwa mereka mustahil ikut di dalam peperangan ini. Dan Allah beritakan, andai kata mereka ikut perang, apa yang akan mereka kerjakan? Allah beritakan. Iya. Disebutkan di dalam ayat, walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wakila ku'udum al-qaidin fathabbatahum. Ayatnya ayat. Walakin karihallahum bi'athahum, tapi mereka, Allah benci mereka itu berangkat. Fathabbatahum. Iya. Maka Allah membuat mereka patah semangat, tidak bisa, tidak mau berangkat. Kemudian Allah terangkan, "Law kharaju fiikum ma zaadukum illa khabala wa la awdha'u khilalakum al-fitnah." Andai kata mereka keluar bersama kalian, padahal sudah ditetapkan mereka tidak keluar. Tidak akan ikut. Tapi Allah beritakan, andai kata mereka keluar bersama kalian, mereka tidak akan menambah kalian kecuali hanya penggembosan saya dan kejelekan bagi kalian. Allah beritakan apa yang tidak akan terjadi, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya diberitakan. Dan ini di beberapa tempat dalam Al-Quran menunjukkan luasnya ilmu Allah, tidak ada yang luput darinya sesuatu apapun. Yang kedua, dari keimanan kepada takdir, kita wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan telah tercatat di Allahul Mahfuz. Alam ta'lam anna Allah ala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah maha mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi? Sesungguhnya hal tersebut bagi Allah sangatlah mudah. Ya. Sesungguhnya hal tersebut berada di dalam Al-Kitab, tercatat dalam kitab, dan sesungguhnya hal tersebut sangat mudah bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataba Allahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sana." Allah telah menulis takdir-takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Iya. Maka segala yang ditakdirkan sudah tertulis, sudah tercatat. Inna ahsainahu fi kitabin mubin. Kami mencatatnya dengan detail dalam kitab yang jelas. Yaitu yang lain fi lauhin mahfuz. Di lauh yang mahfuz terjaga. Tapi Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa penakdiran itu ada 5. Ada penakdiran di lauhul mahfuz. Ada penakdiran di alam ruh. Ada penakdiran ketika ditiupkan roh ke janin di perut ibu, ada penakdiran tahunan di malam Lailatul Qadar, dan ada penakdiran harian. Penakdiran harian. Dan ini terkait dengan masalah pencatatan. Iya. Baik. Jadi segala sesuatu yang ditakdirkan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Di dalam hadis Ubadah bin Shamit, riwayat Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwala ma khalaqallahu al-qalam, fa qala lahu uktub. Qala wa ma uktub? Qala uktub bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Fajara bima huwa kain ila yaumil qiyamah." Awal yang Allah cipta adalah pena. Maka Allah firman kepada pena, "Tulislah." Penanya bertanya, "Apa yang saya tulis?" Allah firman, "Tulis apa yang akan terjadi hingga hari kiamat." Maka berjalanlah pena ini menulis segala yang terjadi hingga hari kiamat. Dan di dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf." Telah diangkat pena-pena yang menulis dan tinta-tinta tulisan takdir itu sudah kering. Ya, sudah kering. Maka segala yang ditakdirkan wajib kita yakini bahwa itu sudah tercatat di Allahul Mahfuz. Iya. Segala penakdiran. Seorang itu penduduk sorga maupun penduduk neraka sudah ditakdirkan. Seorang itu ya beruntung atau merugi sudah ada penakdirannya. Umurnya, ajalnya, kegiatannya, amalannya, gerak-geriknya. Segala sesuatu tercatat di Allahul Mahfuz. Iya. Baik. Yang ketiga dari keimanan kepada takdir, seorang wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah yang menghendakinya. Allah yang menginginkannya terjadi. Iya. Allah yang menginginkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya, "Walakinna Allah yaf'alu ma yurid, yaf'alu ma yasha." Akan tetapi Allah menghendaki melakukan apa yang Dia kehendaki, apa yang Dia inginkan. Maka tidak mungkin ada sesuatu yang ditakdirkan terjadi di tengah kekuasaan Allah dan Allah tidak menghendakinya. Maka segala yang ditakdirkan itu Allah yang menghendakinya. Iya, Allah yang menginginkannya terjadi. Ini yang ketiga yang wajib diimani. Yang keempat yang wajib diimani, kita wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu Allah yang mengadakannya, Allah yang menciptakannya. Nah, ini beberapa ayat disebut oleh Al-Bukhari di sini. Khusus pembahasan poin yang keempat ini. "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Saya berlindung kepada Allah Rabb Al-Falaq dari kejelekan apa yang Dia cipta. Menunjukkan bahwa itu terkait dengan apa yang Dia cipta. "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Menunjukkan apa yang Dia lakukan semuanya adalah ciptaan Allah. Allah yang mengadakannya. Ya, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Allah menciptakan segala sesuatu lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Jadi segala yang ditakdirkan Allah yang menciptakannya, yang mengadakannya. Yang kelima, dari keimanan kepada takdir, seorang wajib mengimani bahwa hamba punya kehendak. Tapi kehendak hamba tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah firman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah rabbul alamin menghendaki. Iya. Jadi ditetapkan dalam ayat bahwa hamba punya kehendak. "Wa ma tasyauna." Tidaklah kalian berkehendak. Menunjukkan bahwa hamba itu punya kehendak. Hamba punya kehendak. Tapi kehendak hamba tidak mungkin ada, tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Iya. Jadi ini penetapan bahwa hamba punya kehendak. Hamba punya kehendak. Tapi kehendak yang dia lakukan sudah tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keenam, dari keimanan kepada takdir, kita wajib mengimani bahwa segala takdir Allah itu mempunyai hikmah di belakangnya. hikmah yang baligh, hikmah yang mendalam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalillahil hikmatu qalillahil hujjatul baligh." Hanya milik Allah hujjah yang maha mendalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu alimun hakim." Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, maha memiliki hikmah. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasyarru laysa ilayka." Kejelekan itu bukanlah kepada engkau ya Allah. Jadi apa saja yang ditakdirkan, perbuatan Allah menakdirkan semuanya baik perbuatan Allah, tidak ada yang buruk. Iya. Karena semua yang ditakdirkan oleh Allah, perbuatan Allah menakdirkan ada hikmahnya. Allah menakdirkan adanya kekafiran. Baik perbuatan Allah menakdirkan adanya kekafiran. Karena ada hikmah di belakangnya, di sisi Allah. Allah menakdirkan adanya iblis, adanya syaitan. Perbuatan Allah menakdirkan baik, tidak ada yang buruk, sebab di belakangnya ada hikmahnya. Jelas ya? Tapi yang tertakdirkan, kekafiran, iblis, syaitan, itu semuanya buruk. Allah firman, "Wala yarda li ibadihi al-kufr." Allah tidak rida kekafiran untuk hamba-Nya. Yang ditakdirkan itulah yang terbagi dua. Ada yang baik, ada yang buruk yang ditakdirkan. Tapi perbuatan Allah menakdirkan semuanya baik perbuatan Allah. Jelas ya, dibedakan antara dua hal. Karena itu kalau dikatakan al-imanu bil qadar, keimanan kepada takdir, yang baik dan yang buruk maksudnya yang ditakdirkan. Adapun perbuatan Allah menakdirkan, semua perbuatan Allah baik, tidak ada buruknya. Jelas sampai sini? Maka harus dipahami bahwa di belakang apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada hikmahnya. Kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu kita iman. Kemudian yang ketujuh dari pokok keimanan kepada takdir, seorang wajib meyakini bahwa apa yang Allah takdirkan itu tidak bertentangan dengan apa yang Allah syariatkan. Iya. Ini maqam al-jama' bain asy-syar'i wal qadar. Menggabungkan, mengkompromikan antara syariat dan takdir. Maka orang yang beriman kepada takdir tidak boleh mempertentangkan antara syariat dengan takdir. Jangan ada yang berkata, "Loh, kan sudah ditetapkan kita ini penduduk surga atau penduduk neraka, sudah ada takdirnya. Kalau begitu untuk apa kita beramal? Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita puasa dan sebagainya?" Orang yang berucap seperti ini dia pertentangkan antara takdir dan syariat. Dan itu tidak benar keimanannya kepada takdir. Jelas ya? Ya. Sebab takdirnya dia tidak tahu. Ada yang tahu takdirnya? Dia penduduk surga atau penduduk neraka? Ada yang tahu setelah pertemuan kita ini apa yang akan dia kerjakan? Dia masih hidup atau tidak? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu apa yang ditakdirkan baginya. Jelas ya? Kalau dia tidak tahu apa yang ditakdirkan, kenapa dia berhujjah dengan takdir? Sedangkan Al-Quran sudah jelas diturunkan kepada kita. Diutus kepada kita seorang Nabi menerangkan syariat. Maka syariat sudah jelas. Tidak boleh dipertentangkan dengan apa? Takdir. Jelas ya? Karena itu dari pokok keimanan kepada takdir, tidak boleh mempertentangkan antara syariat dan takdir. Harus dikompromikan. Harus dikompromikan. Ini tujuh dasar pijakan keimanan dalam takdir. Siapa yang benar pada tujuh dasar ini, insyaallah ta'ala dia telah keluar dari seluruh kelompok yang menyimpang di pembahasan takdir. Ada dua kelompok menyimpang di pembahasan takdir. Yang pertama kelompok Qadariyah, yang kedua kelompok Jabriyah. Kelompok Jabriyah. Ya, dan setiap dari kelompok ini terbagi dua lagi. Terbagi dua lagi. Ada yang ekstrim, ada yang sedang-sedang. Iya. Jelas ya? Orang-orang Qadariyah, contohnya misalnya, orang-orang Qadariyah mengatakan, kalau hamba berbuat, misalnya si hamba berzina, maka perzinahan hamba ini, itu adalah kehendak hamba sendiri, bukan kehendak Allah. Kemudian hamba berzina itu ciptaannya sendiri, bukan ciptaan Allah. Ini benar ucapannya orang-orang Qadariyah, sesat ya, menyelisihi dasar yang kedua dan yang ketiga tadi, serta yang dasar yang kedua dan ketiga. Jelas ya? Baik. Orang-orang Jabriyah sebaliknya, kalau hamba berzina, itu hakikatnya bukan perbuatan hamba, bukan kehendak hamba, tapi kehendak Allah. Ya. Kehendak Allah. Zahirnya itu perbuatan hamba, tapi hakikatnya itu adalah kehendak Allah. Orang-orang ekstrimnya jabriyah. Jadi kalau dia berzina itu bukan siapa yang berzina, tapi Allah yang menghendakinya seperti itu, yang melakukannya. Ini naudzubillah ya, dari kelompok jabriyah ini. Dan jabriyah ekstrim itu orang-orang jahmiyah. Orang-orang jahmiyah. Jabriyah yang sedang-sedang itu orang-orang asy'ariyah. Dia katakan hamba, zahirnya dia yang berbuat, tapi hakikatnya itu kehendak Allah. Kehendak Allah. Dan ini semuanya keliru. Semuanya keliru. Jelas ya? Karena menyelisihi ketentuan itu tadi. Iya. Bahwa di kaidah yang kelima tadi, hamba punya kehendak, tapi kehendak hamba tunduk ke bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Syubhatnya mereka satu saja. Iya. Kata orang-orang Qadariyah, kalau zina itu kita katakan Allah menghendakinya, berarti Allah menghendaki kejelekan, dan Maha Suci Allah dikatakan menghendaki kejelekan. Kalau Allah menghendaki kejelekan, berarti Allah cinta kejelekan, cinta kekafiran. Ini pemahaman mereka, akal mereka yang tidak sehat dan kejahilan mereka. Mereka anggap kehendak Allah itu selalu bermakna Allah cinta kepada sesuatu, dan itu belum tentu. Sudah kita terangkan bahwa Allah kadang menghendaki sesuatu terjadi, ada hikmahnya di sisi Allah. Bukan karena Allah cinta, tapi ada hikmahnya di belakang perbuatan tersebut. Itu kaidah yang keberapa tadi? Kaidah yang keenam. Iya. Dan irada itu terbagi dua, ada irada kauniyah, ada irada syar'iyah. Iya. Karena itu, pokok orang yang menyimpan di pembahasan takdir itu ada empat sebab. Sebab yang pertama adalah terlalu banyak mempertanyakan perbuatan Allah. Kenapa Allah berbuat begini, berbuat begitu? Iya. Ini dari pokok penyimpangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun." Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Mereka lah manusia yang ditanya apa yang mereka kerjakan. Pokok penyimpangan yang kedua di pembahasan takdir adalah mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Jadi kalau Allah berbuat sesuatu, ya, itu dianggap makhluk juga seperti itu. Kalau makhluk berbuat sesuatu, dianggap Allah harus seperti itu. Jadi kalau makhluk berzina, itu jelek, tidak bagus. Berarti Allah, kalau menakdirkan perzinahan, itu jelek juga. Nah ini keliru, dia samakan perbuatan makhluk dengan apa? Ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sumber kesesatan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam ta'iyah beliau tentang takdir, وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو القول بفعل الإله بإلة فإنهم لم يفقهوا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. Dan dasar kesesatan setiap kelompok yang menyimpang, mereka larut membicarakan apa sebab perbuatan Allah, kenapa Allah berbuat begini dan begitu. Ya, dia kiaskan, mereka tidak tahu apa hikmah Allah di belakangnya. Akhirnya mereka di atas bentuk dari bentuk jahiliyah. Sebab kesesatan yang kedua atau yang ketiga yang menyebabkan seorang sesat di pembahasan takdir, dia tidak membedakan antara irada kauniyah dan irada apa? Irada syar'iyah. Irada kauniyah itu penakdiran. Iya. Irada syar'iyah pensyariatan. Allah menakdirkan sesuatu, itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Allah mensyariatkan artinya memerintah. Melarang, namanya diperintah dilarang. Ada yang melaksanakan perintah, ada yang tidak melaksanakan perintah. Fir'aun diperintah untuk berislam, tidak mau dia masuk Islam. Jelas ya? Kemudian perbedaan yang lain, irada kauniyah itu terkait dengan masyiah, kehendak Allah. Ya, belum tentu dicintai oleh Allah. Tapi kalau irada syariah itu pasti dicintai oleh Allah. Kalau Allah menghendaki keimanan, berarti iman dicintai oleh Allah. Ya. Tapi kalau Allah menghendaki kekafiran Fir'aun, itu irada kauniyah. Kekafiran Fir'aun. Allah tetapkan. Allah tidak cinta kekafiran. Jelas ya? Baik. Jadi ini dua irada. Perbedaan. Itulah kedetailan ilmu syariat. Hanya seorang harus belajar dengan baik. Supaya mengerti hal-hal yang detail. Pembagian-pembagian. Nah ini bukan pembahasan irada saja yang terbagi dua. Menjadi kauniyah dan syariah. Ada irada, ada izin, ada qada. Ya. Ada hukum, ada sekitar 14 kalimat terbagi dua, syariah dan qadariyah. Jelas ya? Baik. Sumber yang keempat dari sumber kesesatan adalah seorang menyimpan di dalam penggunaan akal. Iya. Nah, dalam menghukumi baik dan buruknya sesuatu dengan akal. Orang-orang Qadariyah mengatakan bahwa akal itu adalah sumber segala sesuatu. Apa yang dianggap baik oleh akal itulah yang baik. Apa yang dianggap buruk oleh akal itulah yang buruk. Orang-orang Qadariyah. Orang-orang Jabriyah sebaliknya. Akal tidak dipakai. Dan bahasa orang-orang Jabriyah di sini lebih menipu. Mereka katakan bahwa yang baik itu apa yang dianggap baik oleh syariat. Yang buruk adalah apa yang dianggap buruk oleh syariat. Bahasanya indah ya. Iya. Tapi maksudnya akal tidak ada andil di situ. Harus syariat saja. Tidak ada andil pada akal. Dan ini keliru. Jelas ya? Ahli sunnah berada di pertengahan. Mereka katakan bahwa apa yang dianggap baik oleh syariat itulah yang baik. Apa yang dianggap buruk oleh syariat itulah yang buruk. Tapi akal bisa memahami itu. Bisa memahami tersebut. Dan akal tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan dengan syariat. Maka ini pertengahan antara dua kelompok. Dan itulah jalan lurus, jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Maka ini empat sebab pokok. Kenapa ada manusia yang menyimpang di pembahasan takdir. Yang terakhir untuk pembahasan takdir ini, pada keimanan pada takdir terdapat manfaat-manfaat. Dari manfaatnya, memperteguh tawakal kepada Allah, membuat seseorang itu ya, lebih bergantung kepada Rabbnya, membuat hidupnya lebih tenang. Dan dari manfaat keimanan kepada takdir, menambah keberaniannya. Sebab dia tahu yang menimpa pasti dengan ketentuan Allah. Iya. Walaupun dia lari tinggal di rumahnya, kalau Allah menghendaki itu menimpa dia, tetap aja kena. Maka dengan keimanan kepada takdir akan menambah keberaniannya. Kemudian keimanan kepada takdir ini akan menambah rasa takut seorang hamba. Keimanan kepada takdir akan membuat dia tidak terlalu bergembira ketika dapat nikmat. Keimanannya kepada takdir membuat dia tidak terlalu sedih ketika tertimpa musibah. Iya. Dan keimanannya kepada takdir itu dari pokok keimanan yang menambah dan menguatkan keimanannya. Dan banyak lagi manfaat-manfaat besar di belakang keimanan kepada takdir ini. Baik, selesai pembahasan keimanan kepada takdir secara ringkas. Kemudian pembahasan yang keempat, tidak mengafirkan seorang muslim. Kata beliau, walam yakunu yukathiruna ahadan min ahlil kiblati bidzan liqaulihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mereka tidak pernah mengafirkan seorang ahli kiblat. Mereka tidak pernah mengafirkan seorang pun dari ahli kiblat. Siapa itu ahli kiblat? Kaum muslimin yang mengerjakan sholat dengan menghadap kiblat. Lantaran suatu dosa. Ya, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, tapi mengampuni dosa yang bukan syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Ini dua tempatnya dalam Al-Quran. Pada potongan ayat ini saya. Sini saya poinkan tiga pembahasan. Tidak mengafirkan ahlul kiblat karena dosa. Yang kedua, kedudukan ahlul kiblat. Yang ketiga, dalil ketidakkafiran pelaku dosa besar. Iya. Seorang namanya manusia itu pasti jatuh di dalam dosa. Allah firman dalam hadits qudsi, ya ibadi innakum tukhtiuna al-lail wa an-nahar wa naghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam. Dan aku mengampuni seluruh dosa. Maka mohon ampunlah kalian kepada aku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Iya. Maka dosa, itu manusia terjatuh di dalamnya. Tapi seorang yang jatuh di dalam dosa, sengaja melakukannya, ada ancaman. Iya. Dan ancaman itu tidak berarti dia dikeluarkan dari keimanan. Tidak berarti dia dikeluarkan dari keislaman. Karena itu ditegaskan di sini oleh penulis, tidak boleh mengafirkan seorang pun dari ahlul kiblat. Iya. Ahli sunnah, orang-orang yang mengikuti jalan as-salaf, itu orang yang paling jauh dari kata pengafiran. Dari mengafirkan seorang muslim tanpa hak. Karena Rasulullah SAW bersabda, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ma ahaduhuma in kana kama qala wa illa hara alayhi. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka ini kalimat harus ditanggung oleh salah satu dari keduanya. Kalau seperti yang dia katakan, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, akan kembali kepadanya. Ini masalah vonis memvonis, hati-hati. Demikian pula menghukumi seorang itu mubtadi', ya, menghukumi seorang itu fasik, dan semisal dengannya. Kalimat-kalimat harus dia pertanggungjawabkan. Kalau tidak, akan menimpanya. Akan menimpanya wal'iyadzu billah. Baik, maka ahli sunnah orang yang paling jauh dari mengakhirkan tanpa hak. Iya, pengakhiran itu ada ketentuan-ketentuannya. Iya. Seorang yang sudah jelas berbuat kekafiran, kekafiran yang disepakati, itu tidak dikafirkan kecuali kalau terpenuhi syarat-syarat dan hilang penghalang-penghalangnya. Ada 4 syarat dan 4 penghalang. 4 syarat harus terpenuhi dan harus hilang 4 penghalang. Syarat yang pertama, dia melakukan kekafiran itu dengan mengetahui itu kekafiran. Tidak boleh dia jahil, hilang penghalang, kejahilan. Iya. Syarat yang kedua, dia lakukan perbuatan kekafiran itu dengan sengaja. Harus sengaja. Bukan orang yang keliru atau tidak sengaja. Itu penghalangnya, ya, keliru atau tidak sengaja. Syarat yang ketiga, dia melakukan perbuatan kekafiran itu dengan pilihan dia sendiri, bukan terpaksa. Jadi penghalangnya terpaksa. Kalau dia terpaksa, tidak dikafirkan. Seperti Ammar bin Yasir terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran, tapi dadanya penuh keimanan. Karena itu dikatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali siapa yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Kemudian syarat yang keempat, dia tidak ada takwil. Tidak ada takwil yang digolongkan takwil boleh oleh para ulama. Iya. Itu syarat. Dan penghalangnya kalau dia ada takwil. Seperti sebagian sahabat minum khamar. Iya. Dianggap khamar itu halal dan menghalalkan khamar itu kekafiran. Tapi tidak dikafirkan oleh minum khamar ini oleh sahabat yang menghalalkannya karena dia mentakwil ayat. Iya. Mentakwil ayat. Jelas ya, ada takwilnya di dalam hal tersebut. Maka ini 4 syarat. 4 syarat seorang dikafirkan harus terpenuhi 4 syarat dan harus hilang 4 penghalang. Harus hilang 4 penghalang. Karena itu pembahasan mengafirkan bukan pembahasan sederhana. Dan tadi kita katakan misalnya siapa yang berkata Al-Quran makhluk maka dia adalah kafir. Itu hukum umum. Kalau mau dijatuhkan pada orang tertentu, maka pada orang tertentu ini harus terpenuhi 4 syarat itu tadi dan hilang apa? 4 penghalangnya. Jadi hati-hati ya, kalau para ulama mengatakan siapa yang berkata begini itu kafir, itu hukum umum. Tapi kepada orang per orang, belum tentu dia kafir. Belum tentu dia kafir. Iya. Jelas ya, dibedakan antara perbuatannya yang kafir dan si pelaku. Dibedakan. Dan ini ada kaidah-kaidahnya. Makanya jangan ada yang masuk di dalam pembahasan-pembahasan yang seperti ini. Kecuali dia belajar dengan baik. Iya. Dan tidak ada ahli sunnah yang menyibukkan para penuntut ilmu dengan masail-masail takfir, pembahasan-pembahasan detail seputar takfir, padahal para ulama, ya, di dalam hal tersebut ada rincian-rincian. Ya. Karena itu dari perbuatan kelompok takfirin, ya, dari perbuatan sebagian kelompok takfirin, sibuk dengan urusan takfir muayyan. Mengkafirkan orang, memvonis orang langsung secara personnya. Iya. Sibuk menyibukkan manusia dengan hal tersebut. Padahal tidak semua manusia boleh masuk dalam hal itu. Terusannya para ulama. Timbangannya para ulama yang menimbang. Iya. Dan terdapat sebagian mughaqqalin. Dari orang-orang yang kadang masuk, dia hanya baca sebagian buku, tidak mengerti ucapan ulama, semuanya. Kemudian dengan seenaknya, ya, menyibukkan orang-orang dengan pembahasan-pembahasan yang seperti ini. Jelas ya? Ya, memang para ulama menjelaskan menerangkan kalau lewat pembahasannya, Ya, tapi yang masuk di dalam pembicaraan yang seperti ini, itu bukan semua, bukan konsumsi semua orang. Kemudian banyak pembahasan-pembahasan akidah. Kenapa harus masuk di dalam pembahasan-pembahasan yang detail, yang bukan konsumsi semua orang bisa membahas seperti itu, bisa memahaminya. Iya. Maka ini harus diperhatikan ya, dari gejala sebagian orang yang kadang kurang mengerti cara pendidikan yang benar bagaimana, kurang paham ya manhaj as-salaf bagaimana ya, sehingga jatuh di dalam hal-hal yang kontradiksi, kadang bergantangan, kadang ekstrim, waliyadzubillah. Baik. Jadi tidak boleh mengakhirkan ahlul kiblat karena dosa. Dia jatuh dalam dosa, belum tentu dia kafir. Contoh misalnya, membunuh. Membunuh ini dosa besar atau dosa kecil? Saya tanya, membunuh dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Ya. Tidak ada yang meragukan dia. Ya. Tapi ternyata di dalam Al-Quran dikatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok, apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang, maka damaikan antara keduanya. Sekarang dua kelompok ini saling berperang, membunuh muslim yang lainnya. Ini dosa besar atau tidak? Membunuh ya. Apakah mereka kafir? Jawabannya di ayat masih disebut dua kelompok dari kaum mukminin. Masih disebut mukmin. Menunjukkan tidak dikafirkan. Di dalam hadis Abu Bakar riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taqal muslimani bi sayfayhima, fal qatil wal maqtul fi an-nar." Apabila ada dua orang muslim berjumpa membawa pedangnya, maka yang terbunuh dan dibunuh dua-duanya dalam neraka. Sahabat bertanya, "Rasulullah, hadzal qatil fa ma balul maqtul?" Ya Rasulullah, masuk neraka si pembunuh itu wajar. Tapi orang yang terbunuh, kenapa itu yang masuk neraka juga? Kata Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Orang yang terbunuh ini, dia tadinya sudah semangat membunuh kawannya. Tapi, ya dia kalah saja. Dikata dia menang, dia yang siapa? Dia menjadi pembunuh. Makanya dua-duanya dalam neraka. Jadi sekarang sudah disebut dua-duanya dalam neraka. Apakah keduanya kafir? Jawabannya tidak. Karena di awal hadis sudah dikatakan, idzal taqal muslimani. Apabila dua orang muslim berjumpa, masih disebut? Muslim. Karena itu hati-hati ya, dengan memahami nas-nas wa'id. Dan di sini letak kekeliruan. Makanya Imam Al-Bukhari membawakannya di sini dari suatu dari pokok keyakinan. Nah, boleh mengakhirkan seseorang karena dosa besar. Iya, karena dosa besar. Baik, ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, kedudukan ahlul kiblat. Seorang muslim itu agung di sisi Allah. Iya, besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, membunuh seorang jiwa seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Dihidupkan seorang jiwa seakan-akan dia hidupkan seluruh manusia. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza." Ketahuilah sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram antara sesama kalian. Sebagaimana terhormatnya negeri ini, itu negeri Mekah. Terhormatnya bulan ini, bulan Dzulhijjah, hari ini yaitu hari Arafah. Iya. Jadi haram. Darah seorang muslim diagungkan, kedudukannya besar. Jelas ya? Dan banyak lagi dalil-dalil tentang hal tersebut. Karena itu jangan sembarangan. Iya, terkait dengan muslim yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dalil tentang ketidakkafiran pelaku dosa besar. Saya sudah sebutkan sebagian dalil ya. Al-Bukhari membawakan dalil lain di sini. Itu firman Allah Ta'ala, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Tapi Allah mengampuni segala dosa yang bukan kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi sebut yang tidak diampuni dosa apa? Kesyirikan saja. Adapun dosa yang bukan syirik itu diampuni oleh Allah bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini ayat terkait dengan orang yang berbuat dosa dan meninggal sedangkan dia belum bertobat. Jelas ya? Adapun kalau dia sudah bertobat, syirik pun tidak ada masalah. Kalau dia sudah bertobat, diampuni dosa kesyirikannya kalau dia sudah apa? Bertobat. Tapi ini ayat, orang yang meninggal, dia berbuat syirik, berbuat dosa besar, meninggal belum bertobat, kalau syirik tidak diampuni. Kalau selain kesyirikan diampuni, tapi dibawa kehendak Allah. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Jelas sampai sini? Ini dalil tegas. Sebab selain kesyirikan itulah dosa-dosa besar. Iya. Dan tidak boleh dikafirkan seorang itu berdasarkan dosa. Di antara dalil juga, Rasulullah bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku saya berikan kepada pelaku dosa besar dari umatku. Iya, dikata pelaku dosa besar kafir, tidak mungkin dapat syafaat. Sebab syafaat itu hanya untuk orang yang berislam saja. Untuk seorang yang bertauhid saja. Tapi Nabi sudah tegaskan, syafaat untuk pelaku dosa besar. Untuk pelaku dosa besar. Dan ini dari dalil-dalil yang tegas di dalam pembahasan. Selesai sudah pembahasan tentang masalah tidak mengafirkan seorang muslim. Pembahasan yang kelima, sikap terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wa ma ra'aitu fihim ahadan yatanawalu ashhab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Qalat Aisyah, "Umiru ay yastaghfiru lahum, wa dhalika qawluhu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim." Sepoin di sini empat pembahasan. Yang pertama, kewajiban terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang kedua, larangan mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, memohon ampunan untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, dalil tentang mendoakan dan memohon riba untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini empat pembahasan. Kita detailkan ya dari ucapan penulis. Kata beliau, "Wa ma ra'aitu fihim ahadan." Saya tidak melihat dari guru-guru itu yang jumlahnya 1000 orang lebih, saya tidak melihat seorang pun di antara mereka yang apa? Yang mengganggu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya. Pengaruh guru yang baik, akhlak guru itu bisa menurun ke murid. Iya. Ada cerminnya. Ada cerminnya. Karena itu orang Indonesia berkata, iya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, sebelumnya guru kencing apa? Awalnya apa? Iya, guru kencing berdiri, muridnya akan kencing apa? Berlari. Kalau gurunya kencing berlari, muridnya mungkin kencing menari. Iya. Jelas ya? Maka akhlak dari guru itu bisa berpengaruh. Iya. Dan di sini Al-Bukhari melihat dari gurunya, tidak pernah dia lihat seorang pun mencela sahabat, mengganggu sahabat, membicarakannya. Ini sudah akhlak mulia, terpengaruh mereka dengan itu. Iya. Terpengaruh dengan hal tersebut. Jelas ya? Sama dengan disebutkan di biografi Al-Imam Abu Daud As-Sijistani, bahwa Abu Daud As-Sijistani dia sangat mirip dengan gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Fi hajjihi wa santihi, pada apa namanya? Petunjuknya, maksudnya amalannya di dalam ketenangannya, mirip sekali dengan Ahmad bin Hanbal. Dan Ahmad bin Hanbal itu mirip dengan gurunya Waqi. Ya. Dan Waqi mirip dengan gurunya Sulaiman At-Taimi. Dan Sulaiman mirip dengan Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai mirip dengan Al-Qamar. Al-Qamar mirip dengan Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan silsilah berbagai. Iya. Dan itu kebaikannya kalau seorang ada guru yang baik, dia berguru kepadanya, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu darinya. Maka tidak terlihat di antara guru Imam Al-Bukhari ada mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tidak ada kalimat-kalimat yang tidak baik yang menyentuh para sahabat. Apalagi kalau ada yang katakan sahabat itu khawarij. Ya. Sebagian sahabat khawarij. Ada yang menyebut. Ya. Sebagian orang menyebut tentang kisah sahabat di Datu Anwar. Kemudian mereka berkata, ijal lana. Apa namanya? Datu Anwar, kamanahum Datu Anwar. Ada yang mengatakan di situ bahwa sahabat kumat kesyirikannya. Ini kan mencerca sahabat namanya. Seakan-akan tidak mengerti bahasa Indonesia. Kumat itu penyakit ada sama dia, bersama dia. Muncul waktu-waktu tertentu. Ada penyakitnya. maka dia kumat namanya. Masa sahabat menyimpan kesyirikan, naudzubillah. Itu perbuatan mereka karena kejahilan, tidak tahu, tiba-tiba muncul. Kebiasaan mereka yang dulu. Jelas ya? Dia tidak tahu bahwa itu kesyirikan. Bukan kumat, bukan mereka pelihara kesyirikan tersebut. Itu mencela sahabat namanya. Maka hati-hati, seorang ahli sunnah, iya, seorang dari ahli sunnah itu menjaga lisannya. Menjaga lisannya dari sahabat Nabi SAW. Baik. Dan maksudnya selamat lisan, selamat dari sahabat, tidak mengganggu, itu disebut oleh para ulama, dia selamat lisannya dan selamat hatinya. Dua hal. Selamat lisannya, dia tidak mencela sahabat. Tidak menyebut sahabat kecuali dengan kebaikan. Kalau berlalu nama sahabat, dia sebutkan doa untuknya. Iya. Kemudian hatinya selamat, dia cinta kepada sahabat. Tidak ada kedengkian, kebencian, hasad terhadap sahabat. Sangat mencintainya. Iya. Sahabat Rasulullah, mereka memiliki hak-hak. Harus diketahui, kalau ada kesalahan mereka, itu tidak dibicarakan. Tidak boleh dibicarakan dari kesalahan mereka. Sebab kalau mereka salah, iya, kesalahannya sudah gugur dengan banyak hal. Kadang gugur dengan keislaman mereka sebagai sahabat yang membela Rasulullah. Kadang gugur di tengah lautan kebaikan mereka. Ya. Kadang gugur karena mereka berijtihad. Seorang berijtihad, kalau dia benar dapat dua pahala, dia salah dapat satu pahala. Ya. Kadang dia gugur karena banyak amalan saleh yang lainnya yang menggugurkannya. Jelas ya? Karena itu tidak perlu membicarakan kesalahan sahabat Rasulullah SAW. Kita tidak boleh harus menahan diri. Harus selamat lisan dan hati kita terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, beliau menyebutkan bahwa selama dia hidup tidak pernah dia sangat bergembira kecuali pada dua keadaan. Keadaan yang pertama ketika masuk Islam. Dan yang kedua ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Iya. Seorang bersama siapa yang dia cintai. Maka kata Anas bin Malik, saya sangat gembira mendengarkan hadits ini. Saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, cinta kepada Utsman. Saya berharap dikumpulkan bersama mereka, walaupun saya tidak beramal seperti amalan mereka. Ya, kira-kira siapa yang bisa menyaingi amalannya Abu Bakar, amalannya Umar, amalannya Uthman? Ya, kita hidup 1000 tahun pun tidak bisa menyaingi amalan mereka. Jelas ya? Dan sahabat tidak ada yang bisa menyaingi amalannya, sebab sepakat Abu Bakar orang yang terbaik di tengah umat. Jadi kecintaan kepada para sahabat itu menyebabkan kita dikumpulkan bersama mereka. Bagaimanapun kalau dia cinta kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kalau dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kecintaan ini adalah hal yang penting. Nah, ini salah satu faedahnya. Seorang itu belajar ilmu akidah. Ketika dia ulas kembali pembahasan tentang sahabat, dia perbaharui dari kecintaannya. Sebab kadang kita kehidupan dunia terus berjalan, hati itu tidak terasa. Ya, bibit-bibit kecintaan terlalu besar kepada harta, kepada istri, kepada anak-anak, kepada hal-hal yang keduniaan. Kurang kecintaannya kepada Nabi, kepada para sahabat, kepada Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Iya. Maka ini hendaknya diperbaiki oleh seorang hamba. Baik. Kemudian larangan mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashhabi. Law anna li ahadikum mithla Uhudin dhahaban fanfaqahu fi sabilillah, ma balagha mudda ahdihim wala nasifan." Jangan kalian mencela sahabat. Andai kata salah seorang dari kalian memiliki satu gunung Uhud berupa emas, kemudian dia infakkan di jalan Allah, dia tidak akan mencapai satu mud dari kebaikan para sahabat. Tidak pula setengahnya. Satu mud itu dua telapak tangan orang biasa. Jadi walaupun berimpak seperti gunung Uhud, dia tidak akan sampai satu mudnya para sahabat. Jangankan satu mud, setengahnya saja tidak sampai. Iya. Karena siapapun yang datang setelah sahabat, walaupun dia beramal dengan segala amalan kebaikan, mereka tidak akan menyamai kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka manusia-manusia pilihan. Ini harus dipahami. Kemudian yang ketiga, memohonkan ampun untuk para sahabat. Itu ucapan Aisyah, umiru ayastaghfiru lahum. Mereka diperintah untuk memohon ampunkan untuk para sahabat. Karena itu ahli sunnah, ya, orang-orang yang berjalan di atas jalan as-salah, itu orang yang paling banyak salawatnya kepada Nabi, dan orang yang paling banyak memohon ampunkan untuk para sahabat, mendoakan ridha untuk mereka. Mereka baca hadis. Setiap kali baca hadis ada sahabatnya mereka sebutkan. Ya, karena itu salafiyun biasanya kalau menyebut hadis dia sebut nama sahabat. Agar supaya mereka bisa berkata radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Nah, itu bentuk kecintaannya kepada sahabat. Ketika disebut nama Nabi dia doakan sallallahu alaihi wasallam. Mereka berselawat. Nah, itu dari bentuk kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Karena itu ya, kalau dia salafi itu kelihatan di dalam apa yang diajarkan. Senang mengajarkan hadis. Ya. Gemar membaca riwayat-riwayat. Ajarkan itu. Sahihkan Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah. Buku-buku yang memakai sanad. Ya. Baca biografi rawi-rawi. Supaya kenal bagaimana jalan as-salaf. Bagaimana akhlak mereka dan kehidupan mereka. Mungkin pada gurunya ada kekurangan. Ada akhlak yang kurang baik. Tapi kalau dia membaca dari biografi as-salaf, dia akan mengambil tuntunan akhlak yang baik di dalam buku-buku hadis tersebut. Itulah pentingnya kita mempelajari dari buku-buku as-salaf supaya kita perbaiki akhlak kita. Ya, sebab namanya akhlak, ya, ada yang tidak baik, tapi bisa dibiasakan, dirubah sedikit demi sedikit. Ya, kadang perlu waktu, kadang puluhan tahun dirubah akhlak itu. Kata sebagian as-salaf, saya melawan diriku 20 tahun. Setelah 20 tahun baru dia tunduk kepadaku. Luar biasa upayanya dalam memperbaiki diri. Iya. Beda dengan kita. Kita sadar Masya Allah satu hari. Habis taklim Alhamdulillah sadar. Mungkin satu pekan masih ada pengaruhnya. Ya, besok-besoknya ya turun lagi. Jelas ya? Ya, beda dengan mereka. Ada mujahadah. Iya. Tidak dia biarkan ruang untuk syaitan mencelakakan dirinya, menyerangnya. Tapi setelah kebaikan, ya, misalnya setelah daurah ini, dia ikuti lagi yang lainnya. Dia cari ilmu, dia tuntut, dia perbaiki. Hari ini dia hafal satu ayat, besok dia berusaha dua ayat. Ya. Hari ini dia cuma baca Al-Quran, besok dia baca Al-Quran sambil dia baca tafsirnya. Dia pelajari tafsirnya. Demikian harusnya. Baik. Kemudian yang keempat, dalil tentang mendoakan dan memohonkan ridha untuk para sahabat. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayatnya sebelumnya. Dua ayat sebelumnya itu disebutkan sahabat dari kalangan Muhajirin. Kemudian dua ayat setelahnya disebutkan sahabat dari kalangan Al-Ansar. Baru datang ayat ini. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang setelah mereka, setelah sahabat, apa kewajibannya? Mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Dan jangan jadikan di dalam hati kami ada kebencian kepada orang-orang yang beriman. Innaka raufur rahim. Sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Iya. Oke, ini kewajiban mendoakan saudara-saudara kita yang telah berlalu. Iya. Tidak ada di dalam hatinya ghil, dengki, hasad kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini dipelihara, dijaga, dijaga. Ya. Dan membuat hati itu selamat, benci dari ghil, hasad, itu penting ya. Harus dididik hati tersebut. Ya, kadang seorang dizalimi, dilakukan padanya perbuatan yang tidak baik, dia punya hak sebenarnya menjawab. Dia punya hak sebenarnya untuk membalas seperti perbuatan mereka. Ya. Tapi kadang itu tidak baik untuk hati. Sebab hati kalau dibiasakan membalas, mungkin akan muncul sifat-sifat yang jelek. Tapi kalau dia memaafkan, maka itu akan lebih baik. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Balasan kejelekan, boleh dibalas kejelekan semisal dengannya. Tapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik, pahalanya ditanggung oleh Allah. Jadi kalau dia memaafkan, akan lahir di belakangnya akhlak yang mulia yang lainnya. Dia gemar memaafkan, terdapat makna kesabaran di dalamnya, terdapat makna dia rahmat kepada orang lain, terdapat makna dia tidak sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Jelas ya, terbentuk lagi berbagai akhlak yang mulia yang lainnya. Ya, dan ini adalah kebaikan. Karena itulah harus dijaga hati tersebut, apalagi terhadap sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seorang mau cinta kepada para sahabat? Kalian tidak pernah baca sirahnya para sahabat, jarang ikuti pelajaran-pelajaran hadis, baca hadis-hadis Rasulullah, ya, yang hanya berlalu di hadapannya, ya, namanya manusia berlalu, dia baca berita-berita, baca kejadian-kejadian yang ada, kejadian-kejadian itu. Kalau bukan berita sepak bola, berita artis, berita ini, yang dihafal nama-nama sepak bola, nama-nama artis. Ya. Jadi bagaimana itu? Seorang dikumpulkan bersama yang dia cintai. Ya, kalau dihafalannya nama sepak bola, gawat juga dikumpulkan sama Ronaldo, Messi, ya, dan sebagainya. Jelas ya? Sebab itu tiap hari yang dia dengar, dia baca. Ya. Jarang membaca Al-Quran, jarang membaca hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jarang lihat buku-buku hadis, baca sirah para sahabat. Ya. Cuma kalau dia ada bacaan, membaca biografi para sahabat Rasulullah, maka akan mudah menumbuhkan keimanan, membuat cinta mereka kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pembahasan yang kena sikap terhadap bidah. Kata Bukhari rahimahullah, wa kanu yanhauna 'anil bidah ma lam yakun 'alaihi an-nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam wa ashabuhu. لقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولقوله وان تطيعوه تهتدوا. Mereka, yaitu guru-guru beliau, lebih dari 1000 orang, mereka guru-guru itu melarang untuk berbuat bidah-bidah. Luar biasa ya. Jadi semua guru Al-Bukhari melarang dari berbuat bidah. Iya. Ini berbeda dengan sebagian orang ya. Oh, enggak sih, enggak usah. Kita singgung-singgung dulu bidah itu, nanti kita ribut lagi sama orang. Iya. Nggak usah kita tegur mereka keliru begini dan begitu, ya, nanti membuat manusia lari. Ini hal yang keliru ya, betul, nggak boleh membuat manusia lari, tapi bukan artinya dibiarkan. Kekeliruan dan kesalahan diobati dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijaksana, ya, diobati dengan cara tidak merubah kemungkaran, tapi dengan tidak melahirkan kemungkaran yang lain. Jelasnya hal yang perubahan yang membawa perbaikan. Demikian. Maka guru-guru Al-Bukhari ini semuanya melarang dari bidah, Masya Allah. Karena memang bidah ini perkara besar. Iya, perkara besar. Punya banyak bahaya. Sebelum bidah itu ada, Nabi sudah memperingatkan bahaya bidah. Sebelum bidah itu ada, sudah diperingatkan oleh Nabi, apa? Bahaya dari bidah tersebut. Dari bahaya bidah, bidah itu menyebabkan amalan tidak diterima. Mana amil amalan laisa alaihi amrun fa huwa radd. Siapa yang beramal sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka itu adalah tertolak. Dari bahaya bidah bisa menyebabkan pelakunya dilaknat. Wa man awwa muhditsan fa alaihi la'natullah wal malaikatu wan nas ajma'in. Barang siapa yang melindungi pelaku bidah, boleh juga dibaca muhditsan. Barang siapa yang mengalun bidah, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, dari malaikat dan dari seluruh manusia. Kalau ada manusia tidak melaknat dengan lisannya, maka keadaannya yang melaknat. Keadaannya yang melaknat. Sebab lisan itu ada dua. Ada lisan al-maqal, lisan berbicara, dan ada lisan ul-hal. Lisan pembicara, lisan keadaan. Baik. Kemudian, dari bahaya bidah, bidah ini, ya, bidah ini menyebabkan seorang itu dijauhkan dari pintu taubat. Nah, Rasulullah bersabda, inna Allah ihtajazat taubat an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha. Sungguhnya Allah menahan taubat dari pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan bid'ahnya. Kemudian dari bahaya bid'ah ini, bid'ah ini adalah sebab dia diusir dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mereka yang diusir, ketika Nabi tanya, kenapa diusir? Dikatakan kepada beliau, inna ka la tadri ma ahdatu ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Dan itu lebih tegasnya masuk ke dalam perbuatan bidah. Ya, karena itu hati-hati ya. Dan dari bahaya bidah, bidah yang kecil bisa melahirkan bidah yang besar. Satu bidah bisa menyeretnya kepada bidah yang lainnya. Kepada bidah yang lainnya. Iya. Ini banyak pendalilannya dalam Al-Quran. Di antaranya Allah firman, "Qul man kana fi dhalal falyamdud lahu ar-rahmanu madda." Katakanlah siapa yang berada dalam kesesatan, Allah akan membuat dia lapang di dalam kesesatannya. Iya. Itu kata Al-Barbahari rahimahullah, "Ihdar sigar al-muhdatsat, fa innaha satasiru kibara." Hati-hati kalian dari bid'ah yang kecil, sebab dia akan menjadi besar. Dia akan menjadi besar. Dan dari bahaya bid'ah, kalau ada bid'ah yang disebarkan, pasti akan hilang sunnah semisal dengannya. Itu pasti. Kalau tidak ada sunnah, kalau tidak sunnah berarti bid'ah. Kalau ada bid'ah berarti hilang sunnah. Hilang sunnah. Contohnya misalnya, setelah sholat, tidak ada zikir berjamaah. Itu sunnahnya. Kalau ada zikir berjamaah, hilang sunnah. Jelas ya? Itu pasti timbal balik. Iya. Terjadi kebalikannya. Karena itu kata Ibnu Hazm rahimahullah, "Ma ra'ayna bid'atan muda'a illa wa ma'aha sunnatun mudha'a." Tidaklah kami melihat ada sebuah bid'ah yang disebarkan kecuali pasti di dalamnya ada sunnah yang ditelantarkan. Ada sunnah yang ditelantarkan. Dan kalau kita berbicara tentang bahaya bid'ah, ini pembahasan yang panjang ya, ke sebagian pokok-pokok yang menunjukkan larangan bid'ah dan bahayanya. Iya, bahayanya. Dan di antara yang paling bahayanya sebenarnya dari bid'ah itu, seorang itu mengoreksi syariat dengan bid'ah. Dia koreksi Allah dan Rasulnya. Iya. Ada yang berani mengoreksi Allah dan Rasulnya? Naudzubillah. Allah telah menyempurnakan agama. Rasulullah telah menyampaikan segala amanah. Iya. Tiba-tiba ada yang berkata, "Oh, ini perkara baru dalam agama memang, tapi dia bagus. Memang tidak diajarkan oleh Nabi, tapi dia bagus." Itu artinya apa? Dia koreksi Allah yang sudah menyempurnakan agama. Iya. Karena itu kata Imam Malik, siapa yang berkata ada bid'ah yang baik, iya, maka itu artinya faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Dia telah menyangka bahwa Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Nah, ini diantara bahaya yang paling besar dari bid'ah tersebut. Hakikat dari bid'ah. Al-Bukhari berikan isyarat definisi. Kata beliau, "Malam yakun alihin nabiyu wa ashabuhu." Malam yakun alihin nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum. Bid'ah itu adalah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itulah bid'ah. Jadi hal yang tidak ada tuntunan dari Nabi dan para sahabat, dan itu dari perkara agama, maka itu disebut bid'ah. Disebut bid'ah. Kalau perkara dunia enggak ada masalah, ada motor, mobil, memang dulu ada di masa Nabi. Iya, tapi itu bukan bid'ah yang sesat. Kalau dikatakan bid'ah hanya secara bahasa saja, perkara baru. Iya. Hukumnya boleh, enggak ada masalah secara bahasa, tapi dalam syar'i semua perkara bid'ah adalah sesat. Dan semua kesesatan itu tempatnya dalam neraka waliyadzubillah. Dalil yang melarang untuk berbuat bid'ah. Al-Bukhari sebutkan dua ayat. Di qaulihi berdasarkan firman Allah, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Ayat yang pertama, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Perhatikan ya, tali Allah satu saja. Jangan berpecah belah, jangan ikuti bid'ah-bid'ah, jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Dan berdasarkan firman Allah, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Kalau kalian taat kepadanya, maka kalian dapat hidayah. Artinya, kalau kalian tidak taat, tidak dapat hidayah. Iya. Ke pintu kesesatan. Waliyadzubillah. Dan ini menunjukkan bahaya dari bid'ah tersebut. Baik. Kemudian pembahasan yang ke berapa sudah? Yang ketujuh ya. Baik, pembahasan yang ketujuh mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kata beliau, "Wa yahuttuna ala ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhu bi qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fataqarrabu bikum an sabili dzalikum waqaqum bihi la'allakum tattaqun." Ya, saya poinkan di sini dua pembahasan ya. Kewajiban mengikuti jalan as-salaf, itu jalan Nabi dan para sahabatnya. Kemudian dalil tentang hal tersebut. Ini yang ingin ditegaskan oleh Al-Bukhari. "Wa yahuttuna ala ma kana alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhu." mereka, yaitu para guru Al-Bukhari yang lebih 1000 orang itu jumlahnya, mereka semua menganjurkan untuk mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalan para pengikut beliau yang berada di atas jalan Nabi. Nah, ini perhatikan ya, nukilan kesepakatan dari Al-Bukhari, dari guru-gurunya, semuanya menganjurkan untuk mengikuti jalan as-salam. Ingat, mengikuti jalan as-salam, sebab itulah kebenaran, itulah jalan yang lurus, itulah jalan yang lurus. Apa dalilnya wajib mengikuti jalan as-salam? Iya, jalan Nabi dan para sahabat. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u." Sungguhnya ini jalanku yang lurus. Nabi tunjuk, ini jalan. Itu yang diikuti oleh para sahabat. Ikuti jalan tersebut. "Wa la tattabi'u subul." Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Enggak boleh mengikuti jalan yang lain. Iya. Ini larangan. Sebab mengikuti jalan yang lain itu kesesatan. Karena itu dikatakan fatafarraqu bikum as-sabil, sehingga memecah kalian dari jalan Allah. Jalan-jalan yang lain ini bidah-bidah dan hawa nafsu. Ditafsirkan oleh Mujahid dan selainnya. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian itu bertakwa. Supaya kalian bertakwa. Iya. Maka jalan yang lurus mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah, wa iftaraqatil nasara ala 72 firqah, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluhum fin nar illa wahidah." Akan telah terpecah orang Yahudi menjadi 71 golongan, telah terpecah Nasara menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kata Nabi, semuanya dalam neraka. Iya. Kalau katakan semuanya dalam neraka, berarti kafir. Ini ancaman ya? Belum. Ancaman. Iya. Tidak menunjukkan kafirnya. Sebab Nabi masih berkata, umatku akan terpecah. Perhatikan, masih dikatakan apa? Umat, ini kena ancaman. Kena ancaman. Semuanya dalam neraka, diancam dengan neraka. Kecuali satu. Siapa satu ini? Dalam sebuah riwayat, Al-Jama'ah. Dalam sebuah riwayat, ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Siapa yang berada di atas? Aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Itulah jalan as-salam. Jelas ya? Iya. Karena itu mengikuti jalan para sahabat, jalan as-salam, kewajiban hukumnya. Bukan alternatif, boleh ikut, boleh tidak. Oh saya, boleh cari pilihan lain. Tidak. Ini kewajiban. Kamu ikut, dapat pahala. Tidak ikut, kamu sesat, keluar dari jalan yang lurus. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal tersebut. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak bagi yang petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, ini dua yang diancam ya, tidak ikut jalan kaum mukminin, ini jalannya para sahabat. Mereka adalah kaum mukminin yang paling pertama. Kalau dua hal ini dia lakukan, dua penyimpangan ini dia kerjakan, apa ancamannya? Kami akan biarkan dia dalam kesesatannya dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Jadi itu kewajiban hukumnya. Bukan sunnah. Kalau tidak ikut jalan as-salaf, maka dia akan menyimpang waliyadzubillah dari jalan yang lurus. Menyimpang dari jalan yang lurus. Iya. Karena itu kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, "Faqad thabata wujubu ittiba'i salafi bil kitab was sunnati wal ijma'." Telah tetap kewajiban mengikuti jalan as-salaf berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, dalil dari hadis, dan dalil dari kesepakatan para ulama. Dinukil kesepakatan oleh Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini kalau menukil kesepakatan, dinukil, diterima ya oleh banyak manusia. Karena Ibnu Qudamah, masya Allah, beliau menghafal ucapan-ucapan ahli fikih dari masa Nabi sampai ke masa beliau. Jadi kalau beliau katakan para ulama sepakat, itu diperhitungkan oleh para ulama. Jelas ya? Jadi kalau pembahasan fikih diterima, kenapa di sini Ibnu Qudamah menukil ijma', tidak diterima. Kenapa masih ada yang berkata salafi itu apa? Kok baru muncul? Baru muncul karena kamu baru lahir. Tidak pernah dengar sebelumnya. Jangankan dia, mungkin saja nenek moyangnya sebelumnya belum tidak kenal. Dan penggunaan kata salafi ini sudah digunakan dari dulu. Nabi berkata kepada putrinya Fatimah, ittaqillaha wasbiri fa inna ni'mas salaf ana laki. Wahai Fatimah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Sungguhnya sebaik-baik salaf bagi engkau adalah saya. Nabi menyebut dirinya sebagai apa? Sebagai salaf. Ya, salaf ini nisbat kepada Nabi. Jelas ya? Karena itu ada di buku-buku tentang nisbat rawi-rawi. Salaf itu nisbat kepada orang yang mengikuti jalan as-salaf. Bukan partai, bukan golongan, bukan kelompok. Salaf itu adalah keyakinan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan Nabi dan para sahabat. Siapa yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti kesepakatan ulama, maka dia adalah salafi ahli sunnah wal jamaah dimanapun dia berada, apapun warna kulitnya, apapun warga negaranya, dia adalah salafi, bukan caplokan, kaplingan sebagian orang. Dia adalah suatu apa? Pensifatan, suatu pensifatan. Jelas ya? Baik, maka ini harus dipahami. Jadi mengikuti jalan as-salaf, kata Ibnu Qudamah, kewajiban menurut kesepakatan ulama dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan ulama. Demikian pula kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau juga nukil kesepakatan. Kata beliau, la aiba di Majmu'ul Fatawa jilid 4 halaman 149. Kata beliau, la aiba ala man adhhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi bal yajibu qubulu dhalika minhu bi ittifaq. Fa'inna madhab as-salafi la yaqulu illa haqqa. Kata beliau, tidak ada aib bagi orang yang menampakkan madhab salaf, bernisbat kepadanya, mengacu kepadanya, bahkan wajib menerima hal tersebut darinya, karena jalan as-salaf tiada lain kecuali kebenaran. Beliau nukil kesepakatan. Dan ini tidak ada yang menyelisihinya. Karena itu Al-Bukhari perhatikan, dari 1000 guru lebih, semuanya menganjurkan mengikuti apa? Jalan as-salaf. Mengikuti jalan as-salaf. Imam Ahmad salafi, Imam Syafi'i salafi, Imam Abu Hanifah salafi, Imam Malik salafi. Semuanya salafi. Jelas ya? Sebab semuanya mengikuti kepada as-salaf. Semuanya berpegang kepada Al-Quran dan jalan para sahabat. Al-Quran dan hadith dan jalan para sahabat. Tidak ada yang buat jalan sendiri mereka. Itulah salafi sebenarnya. Iya. Tapi belakangan ini sebagian manusia lebih senang main gelar-gelar. Jadi kalau dia tidak cocok sudah dengan sebagian orang, dia gelari dengan gelar sembarangan. Iya. Padahal di belakang gelar itu harus ditahu apa hakikatnya. Si pula Wahabi. Iya. Wahabi salafi. Apa artinya itu? Ayo terangkan apa itu Wahabi menurut definisi kalian. Supaya kita bareng-bareng memeranginya. Iya. Bareng-bareng memeranginya. Jangan main memberikan statement-statement saja. Ya. Si pula Wahabi, tidak tahu apa maksudnya Wahabi. Ya. Katanya Wahabi itu tidak suka berselawat kepada Nabi. Siapa yang bilang? Kalau mereka menuduh salafi tidak suka berselawat, ya, boleh dihitung. Siapa yang paling banyak menghafal hadis di antara kalian? Dari orang-orang salafi. Siapa yang paling banyak baca hadis? Mereka kerjanya tiap hari membaca hadis, membaca riwayat. Tiap hari berselawat kepada Nabi. Kalian berselawat mungkin di acara Isra Mi'raj saja. Ya, maulid Nabi. Jelas ya, atau di acara dikir-dikir berjamaah. Maka ini harus dipahami. Apa hakikat dari tujuan. Dan ini tidak baik yang seperti ini. Ya. Kalau terjadi perselisihan, kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Itulah rahmat namanya. Kita mengajak manusia kepada kebaikan. Maka semoga Allah memberi petunjuk kepada seluruh kaum muslimin. Kemudian pembahasan berikutnya, dan ini pembahasan yang ke-8. Ya. Sikap terhadap pemerintah muslim. Kata beliau, wa la nunazi al-amra ahlahu liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathun la yaghillu alayhinna qalbu imri'in muslim ikhlasul amali lillah wa ta'atu ulati al-amr wa luzumu jama'atihim fa inna da'watahum tuhitu min wara'ihim thumma akala fi qalihi ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Saya poinkan 3 pembahasan. Yang pertama, sikap terhadap pemerintah muslim. Yang kedua, keharaman kudeta terhadap penguasa. Kemudian yang ketiga, dalil kewajiban taat kepada penguasa. Kata Al-Bukhari, wa an la nunazi al-amra ahlahu. Tidak boleh kita mengganggu perkara itu dari pemiliknya. Perkara kepemimpinan, kekuasaan tidak boleh diganggu dari pemiliknya. Iya. Jadi penguasa kalau dia sudah berkuasa, tidak boleh diganggu kekuasaannya. Siapa yang ingin mengkudetanya? Maka Nabi berkata, "Man ja'akum amrukum jami' yuridu an yashqa akhakum fatulu al-akhir minhum ka'ilan man kan." Siapa yang mendatangi kalian sedangkan perkara kalian bersatu? Perkara kalian bersatu dipimpin oleh seorang pemimpin. Orang yang datang ini ingin memecah belah kalian, maka pegangkan leher orang yang terakhir datang, siapapun dia. Siapapun dia. Enggak boleh diganggu urusannya. Jelas ya? Dari sikap terhadap pemerintah, didoakan kebaikan untuknya. Sebab kalau dia baik, akan baik semuanya. Dia akan disinggung oleh Bukhari ya. Baik, dan dari sikap kepada pemerintah adalah seorang kemuliaannya. Karena Rasulullah bersabda, "Man akrama sultanallahi fil ardh, akramahullah. Wa man ahana sultanallahi fil ardh, ahanahullah." Siapa yang memuliakan pemerintah Allah di atas muka bumi, Allah akan memuliakannya. Siapa yang menghinakan pemerintah Allah di atas muka bumi, Allah akan menghinakannya. Ya. Dari hak penguasa, menasihati. Kalau dia keliru, nasihati. Dan nasihat itu bukan terang-terang di atas mimbar, itu bukan nasihat namanya, mencelanya. Bukan nasihat di depan umum, apalagi teriak-teriak di jalan. Siapa yang mendengar dia di jalan teriak-teriak bakar ban sana? Mau nasihat, datang ke sana. Pintu mereka terbuka. Mau mendebat mereka, pada kebiasaannya dan sudah datang ke sana nasihati. Nah, itu cara syariat. Bukan dengan cara ribut-ribut di jalanan. Apalagi menganggap bahwa demo itu jihad, Masya Allah. Sekarang ini terlalu banyak, sedikit-sedikit jihad. Demonstrasi jihad. Kita jihad. Jihad apa? Kita memperjuangkan hak rakyat, Masya Allah. Kasih aja satu hadis dari Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Daud dari Mu'adz bin Anas, Rasulullah SAW bersabda, "Man dayyaqa manzilan atau qata'a tariqan atau adha mu'minan fala jihadalah." Siapa yang menyempitkan rumah atau memutus jalan atau dia mengganggu seorang mukmin, maka tidak ada jihad baginya. Dari mana kalian menghitung jihad? Dengan cara kalian memutus jalan manusia, buat ribut-ribut keonaran. Jelas ya? Maka kalau ada nasihat, wajangan tadi, makanya indah nasihat lini sultan pada yuktiha alaniya. Faliyakut biyadihi waliyansah besirran. Siapa yang punya nasihat kepada seorang pemerintah, seorang yang berkuasa, tidak boleh dia tampakkan terang-terang, tapi diambil tangan penguasa itu. Dan nasihat itu rahasia. Fa'in qabila minku, faqad azdama alaihi. Fa'in qabila minku fadaka, wa'illa faqad azdama alaihi. Kalau diterima darinya, itulah yang diinginkan. Kalau tidak diterima, maka dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Hanya itu tanggung jawab dia. Jelas ya? Baik. Maka itu beberapa kewajiban kita terhadap pemerintah. Kemudian yang kedua, keharaman kudeta terhadap penguasa. Keharaman kudeta terhadap penguasa. Sebab kita wajib komitmen di atas jamaah. Dan tidak boleh kudeta terhadap mereka. Tidak boleh kudeta terhadap mereka. Kata Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, "Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'a bil usr wal yusr wal manshaq wal makra wa ala asarat alaina wa an la nunazi al amra ahlahu illa taru kufran tawahid innakum fihi min Allah burhan." Kami bayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemerintah dalam keadaan mudah maupun susah, dalam keadaan bersemangat maupun terpaksa, dalam keadaan pemerintah lebih mementingkan dirinya. Dengar data. Dan kami dilarang untuk mengganggu urusan dari pemiliknya. Kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata. Kalian punya argumen di sisi Allah tentang hal tersebut. Jelas ya? Jadi kalau sepanjang pemerintah muslim wajib didengar dan ditaati. Pada hal yang makruh, hal yang baik. Adapun maksiat, tidak ada taat. Pada makhluk dalam bermaksiat. Tapi kalau dia berbuat maksiat, kita benci maksiatnya. Tapi tidak boleh lepas ketaatan darinya. Tidak boleh lepas ketaatan darinya. Baik, kemudian dibawakan di sini dalil oleh penulis. Ada hadis dan ada ayat. Dikolin dari sallallahu alaihi wasallam, "Salatun la yagullu alaihinna qalbun bri'il muslim." ada tiga perkara yang tidak membawa gil, hasad dan khianat pada hati seorang muslim. Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Dia ikhlaskan amalannya kepada Allah. Ya. Kalau orang ikhlas, itu insyaAllah ta'ala dikikis dari hatinya segala penyakit gil. Yang kedua, ta'atu ulatil amr. Dia taat kepada para pemegang wewenang, yaitu ulama dan umara. Taat kepada ulama, taat kepada pemerintahnya. Ini juga menghilangkan gil. Yang ketiga, luzum jama'atihim. Komitmen dengan jamaah. Jamaah itu adalah kaum muslimin di bawah pimpinan kepala negara. Itu jamaah. Ya. Dan kita diinginkan di dalam hadis ini. Fa'inna da'watahum tuhitu min waraihim. Sebab dakwah mereka, seruan mereka, itu meliput dari belakang mereka. Jadi ini, kebersamaan mereka ini di dalam jamaah, itu bagikan pagar yang memagari mereka. Namanya pagar, itu menjaga tanaman. Supaya tidak diganggu oleh apa? Oleh hal-hal yang bisa merusaknya. Nah, itulah kebersamaan di dalam jamaah. Dan jamaah itu harus diketahui maknanya hanya dua dalam syariat. Jamaah. Jamaah hanya bermakna mengikuti kebenaran, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan Nabi dan para sahabat. Itu mana jamaah yang pertama? Jamaatul Haq, jamaah kebenaran. Karena itu kata Ibn Mas'ud, al-jamaah itu mawafaqal haqqa wa ikunta wahdan. Al-jamaah adalah apa yang mencocok kebenaran walaupun kamu sendiri. Jemaah yang kedua adalah kaum muslimin di bawah pimpinan negara. Itu jemaah yang kedua. Iya. Karena itu kata Nabi SAW, wa man farata al-jamaah qayla shibrin maka kita akan jahili. Siapa yang berpisah dari jemaah walaupun sejengkal, maka kemudian dia mati, maka matinya dalam mati jahiliyah. Mati jahiliyah. Karena itu hati-hati ya. Sekarang ini banyak yang mengaku dirinya jamaah-jamaah, bikin kelompok jamaah. Ya. Jamaah apa yang diinginkan? Kalau jamaah kebenaran, tidak boleh mereka berpecah seperti itu. Pimpinannya hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panutan mereka adalah Nabi. Harusnya mereka bersatu. Ya. Kalau mereka inginkan jamaah, setiap orang adalah pemimpinnya, berarti itu namanya bikin jamaah di dalam jamaah. Sebab artinya bikin kelompok di dalam pemerintahan, di dalam negara. Yang itu memecah belah umat namanya. Makanya jemaah-jemaah atau mereka yang menamakan dirinya jemaah-jemaah itu lebih cocok disebut firqa-firqa. Orang-orang yang berpecah keluar dari jalan yang lurus. Suma kadati qawlihi ta'ala. Kemudian hal tersebut dipertegas dalam firman Allah Ta'ala, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta ulil amri diantara kalian. Pembahasan yang ke-9 tentang mengangkat pedang terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa anna yarasai ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh memandang kebolehan mengangkat pedang terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hal yang diharamkan ya. Ya, mengangkat pedang. Menganggap boleh memerangi umat, boleh memerangi kaum muslimin. Ya. Boleh memerangi kaum muslimin. Dan itu hanya pemikiran khawarij ya. Pemikiran kawal. Ini menjadi masalah kadang sebagian orang padahal sama-sama mengaku ahli sunnah. Kadang kalau sudah bermasalah dua orang, ada kelas antara keduanya, salah satunya mengancam pertumpahan darah dengan kawannya. Ini tak boleh yang seperti ini. Jelas ya? Tak boleh mengangkat pedang terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamala alaihi silah falisa minna." Siapa yang menyandang senjata terhadap kami, maka bukan dari kami. Bukan dari kami. Dan memandang senjata terhadap umat Nabi Muhammad, itu kadang diartikan dia memandang kafirnya. Mereka bisa diperangi. Dan kadang dia berpendapat bahwa itu bermakna boleh untuk apa namanya diperangi. Ini semuanya adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Dan ini juga menunjukkan keagungan umat Islam. Bahwa umat Islam ini umat yang agung, penuh dengan kemuliaan. Sepanjang mereka adalah muslim, maka ada hak-haknya. Ya. Man shalla qiblatana wa dhabaha dhabihatana wa nasaka nusukana falahu ma alaina falahu ma lana wa alaihi ma alaina. Siapa yang sholat menghadap ke kiblat kami, ya, menyembelih dengan sembelihan kami, kemudian bermanasik dengan manasik kami, maka untuknya hak seperti hak kami dan atasnya kewajiban seperti kewajiban pada kami. Baik. Kemudian terakhir pembahasan doa untuk penguasa. Kata Al-Bukhari wa qala Al-Fudail. Berkata Al-Fudail, "Law kanat li da'watun mustajaba lam aj'alha illa fi iman." Karena jika saluh al-imam amin al-bilad wal ibad. Berkata Al-Fudail, itu Al-Fudail bin Iyad, andai kata saya memiliki doa mustajab. Apa itu doa mustajab? Doa yang pasti dikabulkan. Ya, jadi kan dia dikata seorang dikatakan padanya ini doa kamu Allah berikan. Allah telah jamin untukmu kamu berdoa dengan doa, satu doa pasti dikabulkan. Kira-kira kalau ada yang punya doa mustajab, apa yang dia kerjakan? Kalau Al-Fudail bin Iyad, saya tidak akan peruntukkan doa itu kecuali untuk imam, untuk pemimpin. Kenapa? Karena apabila imamnya salih, akan atas negeri dan segenap hamba. Nah, ini baru seorang penasihat. Dia tidak pikir dirinya, tapi dia pikir semuanya. Sebab kalau imamnya baik, dia juga akan dapat kebaikannya. Daripada dia doa untuk dirinya, lebih bagus dia doakan untuk siapa? Untuk penguasanya. Ya, dan ini yang kita banyak kekurangan di dalamnya. Sebenarnya ribut-ribut saja. Iya, sebenarnya ribut-ribut. Naik BBM, ya, selalu yang mereka bihitankan adalah apa? Penguasa. Ya, mereka nggak tahu BBM itu apa? Kenaikan harga kan? Kenaikan harga itu apa? Ujian atau cobaan? Hah? Ujian atau cobaan? Iya, ujian dan cobaan, dua-duanya. Baik. Kalau dia ujian dan cobaan, berarti kita harus introspeksi diri. Ujian dan cobaan itu tidak mungkin turun kalau bukan karena dosa kita, ya kan? Sekarang kenapa sibuk urus pemerintah? Ya, urus diri sendiri. Andai kata kalian semua sahabat, akan turun harga BBM itu syariatnya. Ya. Kan begitu? Kalau semuanya baik, mungkin BBM jadi gratis nanti. Ya. Mungkin akan gratis, akan makmur. Tapi yang menjadi masalah pikirannya selalu berpikir yang tidak baik. Naik BBM ada saja orang-orang yang dikambing hitam. Tidak pernah berpikir dirinya. Ya. Dia sendiri berbuat kerusakan teriak-teriak di jalan, tidak pernah dia pikirkan. Jelas ya? Dan tidak seperti itu seorang kalau ingin memperbaiki. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sandarkan perubahan pada diri manusia itu sendiri. Allah firman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Bukan dikatakan Allah merubah keadaan kaum sampai kamu rubah presidenmu, sampai kamu rubah apa namanya parlemenmu. Nah, seperti itu. Merubah diri sendiri. Jelas ya? Kalau dia baik merubah dirinya, baik antara dia dan antara Allah, maka insyaallah akan makmur semuanya. Nah, ini yang harus dipahami oleh umat. Harus dipahami oleh umat. Karena itu pentingnya seorang memahami agama yang benar, ya. Supaya tidak termakan oleh slogan-slogan, tidak gampang ikut-ikutan. Apalagi sekarang ini kita dijajah di mana-mana, di rumah saja dijajah. Ya. Masuk berita-berita, ya. Informasi-informasi bergulir berbagai peristiwa kita baca, kita lihat, kita dengar. Ya. Kita tidak mau tahu pun dikirimin hal tersebut. Ya. Ini musimannya di masa ini. Jelas ya? Jadi kalau seorang tidak punya pegangan, tidak punya pijakan, ya, maka dia akan jatuh di dalam berbagai kejelekan. Ya, maka seorang hendaknya memiliki dari akidah yang kuat, pijakan yang kuat. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, dia tahu ini keliru, ini yang benarnya begini, harusnya yang diperbuat begini. Ya. Dan itulah diantara pokok dakwah salafiyah. Orang-orang yang bertawa di atas jalan as-salah, mereka mengajak manusia untuk menuntut ilmu, memperbaiki diri dan beramal dengan ilmu. Membuat mereka menjadi orang-orang yang saleh dan bertakwa. Sebab kalau setiap manusia saleh dan bertakwa, maka pasti akan baik negeri. Iya. Kalau setiap orang menegakkan khilafah Islamiyah pada dirinya, pasti akan lahir khilafah Islamiyah di atas muka bumi, walaupun tidak dia rancang. Dan itu sudah terbukti, ya, Nabi hanya berdakwah menyuruh kepada tauhid, menanamkan agama kepada para sahabat dengan sendirinya berbuat khilafah Islamiyah di Madinah. Ya. Tapi banyak orang sekarang teriak khilafah Islamiyah, khilafah Islamiyah. Itu ibaratnya orang yang mau cari buah. Ya. Oh, saya ingin memetik buah. Tapi pohonnya tidak pernah dia tanam. Ini namanya orang yang mimpi, berangan-angan. Tanam dulu pohonnya. Kalian berdakwah kepada tauhid, mengajarkan ilmu. Nanti setelah itu akan muncul khilafah Islamiyah. Karena itu kalau ingin bicara konsep khilafah Islamiyah, ahli sunnah lebih canggih konsepnya. Mereka dengan mengajar, duduk saja mengajarkan ilmu, mengajak manusia untuk memperbaiki ibadah mereka, menghindarkan diri mereka dari kesyirikan, memperbaiki ketaatan mereka, menjauhkan mereka dari hal-hal yang diharamkan, maka dengan sendirinya akan terbentuk nanti khilafah Islamiyah. Ya. Karena itu tidak perlu khawatir. Salafiyun itu bukan orang yang suka masuk urusan parlemen. Ya. Bukan orang yang suka cari kursi, kedudukan. Sebab ilmu itu lebih baik daripada kekuasaan, lebih baik daripada harta. Lebih baik daripada apa? Dari harta. Ya. Dan ini yang didakwakan oleh ahli sunnah. Dan mereka bukanlah suatu kaum yang sedang ribut-ribut. Ya. Sedang buat kekisruan. Tapi mereka adalah umat yang ingin beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Dan ingin semua manusia itu selamat dari api neraka. Dan ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Mengomentari ucapan Al-Fudail ini, Ibnu Mubarak berkata, "Qala Ibnu Mubarak ya, ya mu'allim al-qayyim, may yajtari'u ala hadha ghayruka." Wahai sang pengajar kebaikan, yaitu Al-Fudail. Siapa yang berani tegas seperti ini kecuali engkau? Ini memang dari ketegasan as-salaf ya. Iya. Mereka mengucapkan, membahasakan dari agama itu dengan bahasa-bahasa yang indah. Menyentuh hati-hati manusia. Karena itu bahasa Al-Fudail bin Iyad ini luar biasa. Semisal dengannya bahasa ucapan Imam Ahmad. Semisal dengan ini. Imam Ahmad juga berkata, andai kata saya punya dua mustajabah, saya akan peruntukkan untuk pemerintah. Padahal beliau disiksa di tiga generasi pemerintah. Coba perhatikan. Bersama dengan itu, beliau mendoakan kebaikan untuk penguasa. Nah, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki para penguasa kaum muslimin, memberikan mereka para pendamping yang baik, pembisik-pembisik yang saleh, mengarahkan mereka kepada ketaatan, membantu mereka di atas ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Dan ini adalah akhir dari pembahasan kitab. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga ada manfaat yang semua hadirin bisa menjadi pencerahan dan bekal yang baik untuk kita semua. Ya, peringatan-peringatan yang semoga di masa-masa mendatang insyaallah taala kita terus mengkaji dan membahas dari pembahasan-pembahasan akidah salaf yang menguatkan dari keimanan dan meluguhkan dari keislaman kita. Wallahu taala alam. Baik, sudah jam 9 ya. Gimana? Saya silakan. Dikatakan. Bertanya yang baik-baik saja. Ya, ada yang menyebut nama bertanya. Ini ada pertanyaan terkait dengan pelajaran. Kata nanya, saya masih belum paham sisi pendalilan pada ayat di halaman 98. Iya. Sisi pendalilannya jelas ya, ala lahul khalq wal amru. Al khalq wal amru. Al khalq penciptaan, amru adalah apa? Perintah. Perintah itu itulah Al-Qur'an dari perintah. Dan makhluk beda dengan perintah. Berarti karena Al-Qur'an dari perintah, berarti Al-Qur'an bukan makhluk. Al-Qur'an bukan makhluk. Bukhari membawakan ayat ini untuk menegaskan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk. Menyebut seorang muslim kafir tidak boleh dan dosa. Bagaimana kalau menyebut seorang ahlul bidah? Itu sama ya ketentuannya. Tidak boleh berucap terhadap seorang muslim hal yang tidak ada pada dirinya. Dan itu berlaku umum. Tuduhan apa saja. Apakah tuduhan berupa kekafiran, kebidaan, kefasikan. Tidak boleh dituduhkan. Kalau itu tidak ada pada dirinya. Ya. Siapa yang melakukan hal tersebut harus menanggung konsekuensinya. Saya mengalami kesulitan dalam menghafal Al-Quran, Al-Hadith, dan matan-matan ilmu. Apa nasihat agar saya bisa lebih mudah menghafal ilmu? Ini masalah dialami oleh semua orang. Ya. Dan sebab-sebabnya beraneka ragam. Sebab-sebabnya beraneka ragam. Hanya saja sore yang ingin dimudahkan. Yang pertama, hendaknya dia menjaga keikhlasannya. Selalu diperbaiki dari keikhlasan dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, diperbaiki dari ketakwaannya. Diperbaiki dari ketakwaannya. Kemudian yang ketiga, bagi siapa yang ingin dimudahkan dalam menghafal, dia harus punya kesabaran. Ya, kesabaran. Dan ini penting. Kesabaran tersebut. Nah, sebagian dari as-salaf ada yang menuntut ilmu, ya, seakan-akan dia tidak bisa berhasil. Tidak bisa berhasil. Maka suatu hari dia berjalan melalui sebuah jalan, di situ ada batu. Dan batu ini ada tetesan-tetesan air yang menimpanya. Ternyata tetesan air ini sudah memberi bekas di batu. Maka akhirnya dia berenung, berkata pada dirinya, hati saya ini insya Allah tidak sekeras batu. Dan air ini tidak selembut ilmu. Masa air yang lembut ini bisa menembus batu? Kenapa ilmu tidak bisa menembus hatiku? Oke. Maka dia terus belajar dan belajar sampai Allah bukakan kebaikan untuk dirinya. Disebutkan juga dari Al-Kisai, salah seorang imam besar, ahli qiraat dan juga ahli bahasa Arab. Jadi beliau merasa selalu tidak berhasil. Suatu hari beliau melihat semut. Semut ini membawa beban yang berat. Naik ke tempat terjal. Ya, namanya beban berat. Begitu mau naik, jatuh semut ini oleh bebannya. Jatuh. Apakah semutnya langsung lari? Tidak, dia pungut lagi. Naik lagi, coba lagi, jatuh lagi. Terus, heran, Al-Kisai melihat semut ini mulai sekali. Terus dia naik sampai dia lewat. Berhasil. Kata Al-Kisai, semut saja tidak ada menyerah, apalagi saya. Harus jadi begini. Maka beliau belajar dan belajar sampai Allah bukakan untuk mereka kebaikan. Maka itu, di dalam menghafal itu, perlu pembiasaan. Kalau dia sudah terbiasa, maka insya Allah tak akan dimudahkan. Akan dimudahkan. Selain daripada itu, dia berusaha untuk mempelajari bahasa Arab dengan baik dan benar. Ya. Kalau bahasa Arabnya bagus, insya Allah ta'ala hafalannya juga akan lebih lancar. Akan lebih lancar. Kemudian hafalan itu, ya, dia menghafal sesuai dengan yang dia mampu dulu, kadar yang dia mampu. Kemudian kalau dia menghafal, walaupun sedikit, dia menghafalnya lancar, seperti membaca Al-Fatihah. Itu baru membantu dia. Walaupun satu ayat, satu hadis, tapi lancar seperti membaca Al-Fatihah. Nah, itu hafalan yang bagus, mudah dia jaga. Tapi kalau dia target banyak 10 hadis, tapi hadisnya tidak lancar, maka dia akan susah nanti murojaah. Dan itu akan membuat jiwanya akan melemah. Karena itu kalau mau hafal, hafal walaupun sedikit, tapi jaga. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Ada pembahasan-pembahasan panjangnya, saya tidak jawab sekarang. Apakah boleh memberikan zakat mal untuk talib ilmu? Kalau penuntut ilmunya itu fakir atau miskin, atau masuk ke 8 golongan, 8 asnaf yang disebut, tidak ada masalah, diberi dari zakat. Diberi dari zakat. Untuk penuntut ilmunya, ya. Sebab kadang sebagian penuntut ilmu mampu. Tidak cocok diberi dari zakat. Jelas ya? Kecuali kalau dia terkait dengan umur. Misalnya dia sebuah seorang murid, ikut di dalam sebuah pondok. Dan pondok ini secara keseluruhan menggunakan dana zakat untuk memberi biaya makan untuk santrinya. Maka tidak ada masalah, si kaya pun boleh ikut makan di situ. Dalilnya apa? Dalilnya barirah. Diberi hadiah zakat. Apa diberi zakat ke barirah. Tapi Nabi juga ikut makan. Kan Nabi tidak boleh makan sedekah kan? Kata beliau, itu untuk barirah sedekah, untuk kami hadiah dari barirah. Untuk kami hadiah dari barirah. Baik. Saya pernah mendengar bahwa keluarga Nabi tidak boleh menerima zakat. Apakah keturunan Nabi yang ada sekarang ini tetap tidak boleh menerima zakat? Ya. Mereka tidak diberi zakat waktu itu, karena ada bagiannya dari al-faid. Ada bagiannya dari faid. Ya. Kalau ada bagian dari faid, maka tidak diberi dari zakat. Tapi kalau tidak ada bagian dari situ, ya, sejumlah ulama berpendapat boleh saja. Mereka diberi dari zakat atau menerima dari zakat tersebut. Bagaimana mengkompromikan antara mayat di kuburan tidak mendengar karena di alam barzah dengan mayat di kuburan mendengarkan sendal orang yang ada di atasnya? Ya, asalnya si mayit itu tidak mendengar. Ya, tidak mendengar. Sebagaimana di dalam sejumlah ayat Al-Quran. Jelas ya? Kecuali apa yang diperkecualikan oleh dalil. Di antara yang diperkecualikan, kalau orang-orang yang mengantarnya kembali, suara terompanya kedengaran. Itu diperkecualikan. Di antara yang diperkecualikan, ketika Nabi berbicara kepada orang yang mati di perambah dari orang-orang kafir, mereka dengar ucapan Nabi. Amalan para sahabat adalah sangat tinggi dan tidak ada yang bisa menandinginya. Sebagaimana dalam hadis. Tapi bagaimana dengan penjelasan hadis di akhir zaman, orang yang berpegang teguh dengan agama ini akan mendapatkan pahala seperti 50 orang sahabat. Ya. Pertama, hadis ini pada sisi kelemahan dan kata kuat, maka itu tidak menunjukkan bahwa mereka sama kedudukannya dengan sahabat. Hanya disebutkan pahala, bukan dikatakan sama dengan sahabatnya dari sisi pahala. Apakah ada fatwa ulama tentang imunisasi? Ya, ada fatwa tentang yang tersebut. Memang ada masalah tentang imunisasi. Ada rincian-rincian di terakhir. Baik, sebagian dari pembahasan yang kita uraikan itu memang ada yang perlu lebih dirinci lagi. Tapi ini pembahasan-pembahasan ringkas. Kita gunakan waktu 2 sesi menyelesaikan satu kitab agar supaya menjadi pembekalan untuk kita semua. Ya, semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Dan masih ada beberapa pertanyaan saya tidak jawab ya, karena kadang pertanyaan itu perlu uraian yang lebih luas. Namun saya berharap semoga apa yang disampaikan bisa menjadi hal yang baik untuk kita semua dan ada manfaatnya. Saya mohon maaf untuk segala kekurangan. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.